Ustaz Abdul Somad, mutiaranya umat, sang pendakwah yang bergelarkan semangat, yang tak pernah lelah menyebarkan manfaat agar kita semua selalu berpegang kesanah. Mantap kan? Siapa dulu yang bikin? Alhamdulillah, terima kasih. Bila Taufiq Wijaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak raja pergi menyelam, pergi menyalam dengan perunggu. Sambutan salam. Nah, lupa pula pantun. Sambutan salam kurang semangat, mungkin karena Ustaz Somad datang mengganggu. Insyaallah makna mengganggunya seperti yang disampaikan Pak Ketua yang baik-baik, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan puji kepada Allah. Saya masih diizinkan berjumpa dengan Bapak Ibu Hakim yang mulia. Saya menganjurkan supaya ustaz-ustaz penceramah sering-sering ceramah di depan hakim supaya nanti terbiasa di padang mahsyar. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, Pak Ketua bil khusus, kemudian Pak Wakil, kemudian Panitra, kemudian semua pegawai. Kalau Pak Ketua tadi menyebut sampai yang kontrak, sampai yang honorer, sampai adik-adik mahasiswa yang magang, disebutkan semua. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap majelis kalau tak disebut selawat, maka majelis itu menjadi antanajifah, majelis bangkai. Maka majelis kita ingin menjadi majelis mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tausiah dalam rangka pembinaan mental keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jadi takut saya keluar dari yang sudah ditetapkan, kata kuncinya mental. Maka saya bukalah kamus lengkap bahasa Indonesia. Wama adro kama mental. Apa mental itu? Ternyata katanya di situ, kata kamus itu, mental itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan fisik dan tenaga, tapi dia terkait dengan batin dan tabiat manusia. Oh, kalau begitu dua, bukan fisik, bukan tenaga, tapi dia terkait dengan batin yang tak nampak. Alhamdulillah, yang diukur itu, kalau saya mau masuk ke kantor pengadilan ini, yang diukur adalah fisik. Itu maka sebelum masuk tadi dua kali kena tembak. Begitu keluar dari mobil, 35, 36. Boleh masuk? Boleh. Andailah mental itu ada alat detektornya macam itu juga, mungkin tak masuk. Turun Abdul Somad, rupanya sudah ditemukan alatnya dan dipasang di kantor ini. Lalu begitu dipasang, lampu merah. Maka ini tidak layak untuk masuk wilayah bebas korupsi, WBK. Sebetulnya sakitnya tak seberapa, malunya. Apalagi itu bisa ditulis di mana-mana. Jadi yang membuat mental orang ini rusak, yang pertama, saya takut silap salah, jadi saya batasi dalam 6 poin. Satu poin itu saya bicara 10 menit kali 6, 600 mililiter. Itu untuk tausiahnya, setelah itu baru ada tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawa balik pulang. Nanti saya jawab di rumah pakai video. Setelah itu baru di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe dan like and share serta komen. Jadi poin yang pertama yang merusak mental ini adalah mindset, mind otak, set settingan, susunan. Jadi di sini memang sudah disetting, ini laki-laki, ini perempuan, di sini letak kamera, di sini letak pembawa acara, di sini letak Pak Ketua, di sini penceramah. Ini settingan. Nah, ada settingan itu yang rusak. Dan settingan itu berada di kepala kita. Maka disebut dia dengan mindset. Mind, otak, set, settingan. Susunan otaknya itu salah. Kalau bahasa orang di pasaran, kenapa dia begitu? Melintang otaknya. Sungsang otaknya. Mohon maaf, mungkin kasar. Tapi memang begitulah yang terjadi. Mind, otak, set, settingan. Susunannya. Ada juga yang mengartikan mindset ini lain. Mind, otak, set, setan. Mindset, otak, setan. Kalau bicara dengan dia yang baik-baik 5 menit pertama aja. Masuk ke 6, setan udah mulai bekerja. Na'udzubillah. Jadi mindset itu orang sudah mengkotakkan, menempatkan Abdul Somad sebagai ustadz terkenal. Ini meniru bahasa Pak Ketua tadi, katanya bukan kaleng-kaleng. Jadi karena dia ustadz terkenal, tampil di TV, sudah begitu di mindset jamaah, maka kalau mengundang dia, yang pertama mesti ditanya honornya berapa. Yang kedua, hotel bintang. Yang ketiga, tiket pesawat dia mesti yang bisnis. Yang keempat, mesti itu dan ini. Begitulah sudah mindset di kepala mereka. Sementara, mindset yang ada di kepala saya, bahwa saya tamat dari Al-Azhar Mesir. Ketika dulu kami belajar di Mesir, waktu itu sedang krisis. Dolar melambung 20 ribu waktu itu. Anak Indonesia mau dipulangkan. Ada orang Mesir baik namanya Muhandis Abdussalam, peternak ayam yang memberikan bantuan 300 pon sebulan. Lalu kami berkumpullah berjumpa dengan dia. Kami tanya, Muhandis Abdussalam, kamu banyak sekali menolong kami. Apalah yang kau inginkan dari kami? Apa kata Muhandis Abdussalam? Tak usah kalian doakan saya. Pulang kalian ke Indonesia, sebarkan Islam ini. Itulah yang ada di mindset kepala saya. Jadi kalau orang tidak paham, dia tanya, ngapain Ustadz masuk ke suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, Anak Dalam, suku Kubu, suku Kubu. Kemarin saya baru pulang Kubu dengan Anak Dalam. Kemudian sebelumnya suku Laut. Suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing masuk semua. Karena mindset bahwa saya mesti menyampaikan ini. Karena kalau tidak saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya mindset kita. Karena kalau salah ini luar biasa. Sebagai ustadz, kalau saya posisikan diri saya mesti dilayani orang. Nanti kalau lambat menjemput, marah. Kalau tidak dikasih tiket bisnis, marah. Kalau tidak nanti diletakkan di hotel bintang 5, marah. Karena sudah menempatkan diri. Kalau bahasa orang Melayu, itu mempertinggi tempat jatuh. Jadi ustadz bagaimana membentuk dalam kepala ustadz? Ini tak bisa, karena tak ada alat scannya. Maka saya ceritakan, saya memposisikan diri sebagai pelayan agama. Pelayan Tuhan, menyebarkan agama Allah. Makanya saya pergi kemana-mana, tak pernah saya tanya itu. Beberapa panitia menanya, ini nanti pesawatnya apa, tiketnya bagaimana. Saya bilang, saya kalau ada mobil kalian menjemput di Pekanbaru, saya datang. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Jadi begitulah menurut saya pentingnya mindset ini. Karena kalau sudah kita posisikan diri kita salah, salah berpikir akan membuat salah bicara. Salah bicara akan membuat salah bertindak. Itu sudah sepaket yang tiga itu. Kenapa dia salah bertindak? Karena salah bicara. Kenapa salah bicara? Karena salah berpikir. Kalau Bapak Ibu memposisikan diri mesti dilayani orang, sulit. Tapi kalau sampai pada level sudah kami ini lulus sebagai PNS untuk melayani, maka saya yakin dan percaya predikat tertinggi WBBM itu secepatnya diperoleh, insya Allah. Karena ujungnya melayani. Melayani. WBBM itu ujungnya melayani. Untuk saat ini M-nya itu baru sebatas merah aja dulu. Dasi merah dan jilbab merah. Tapi lama-lama nanti insya Allah sampai pada melayani umat. Ambil contoh simpel tentang lulus menjadi pegawai negeri sipil. Yang satu menganggap lulusnya dia sebagai PNS itu adalah amanah tanggung jawab. Kalau dia pegawai Pemprov, salah dia sekali, berarti dia akan dihisap di akhirat dituntut oleh 6,7 juta penduduk Riau. Kalau dia pegawai Kota Pekanbaru, salah dia, berarti amal dia akan diambil, dihisap, dihitung oleh penduduk Pekanbaru 1,2 juta orang. Itu kalau pikiran dia, dia sebagai pelayan. Tapi kalau dia menganggap lulus ini adalah sebagai hadiah, maka setelah hadiah inilah kesempatan untuk mengambil keuntungan, maka sesungguhnya sudah salah berpikir. Efek dari salah berpikir akan salah bicara, efek dari salah berpikir akan salah bertindak. Jadi memang mindset ini betul-betul diluruskan, dan itulah yang selalu diulang-ulang dalam khutbah Jumat, dalam tausiah, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba apa-apa, tapi kita memang betul-betul memposisikan diri ini adalah sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dua anak lajang mau meminang anak gadis cantik jelita, rupawan, bangsawan, berdarah biru, ketika fit and proper test ditanya, kamu bisnis Pak, kamu PNS, kira-kira ibu sebagai ibu yang melahirkan anak gadis tadi milih PNS atau yang tak PNS? Diam tuh dalam hadisnya as-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Orang akan milih PNS karena PNS ada jaminan, PNS ada kesejahteraan, PNS ada masa depan. Jadi menjadi PNS satu sisi adalah hadiah prestasi, tapi di sisi lain juga adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mendapatkan wilayah bebas korupsi itu adalah karena mindsetnya yang sudah lurus tadi, insya Allah. Amin. Amin. Tapi lurus pagi bisa bengkok siang. Itulah makanya kita selalu diajarkan untuk istiqomah, karena godaannya yang luar biasa. Itu poin yang pertama. Berarti sudah habis 10 menit. Sekarang masuk poin yang kedua. Yang membuat orang itu menjadi rusak mentalnya adalah dia menggantungkan diri kepada benda. Kalau saya naik mobil ini, saya akan dihormati orang. Kalau saya naik ojek, maka saya tidak dihormati orang. Tergantung kepada benda. Kalau saya pakai sepatu merek ini, saya dihormati orang. Kalau saya pakai baju seharga ini, saya akan dimuliakan orang. Ketergantungan kepada benda ini bahaya. Inilah yang disebut dengan materialism. Benda itu materi. Orang yang menggantungkan diri kepada benda, materialism. Perempuan yang selalu memandang benda, harta, disebut dengan perempuan matri. Karena yang dilihatnya benda saja. Hari ini yang terjadi Bapak Ibu. Cobalah lihat orang. Orang akan melihat dia naik apa. Termasuk kalau kita bertamu ke rumah orang. Kalau kita naik sedan mahal, keluar cappuccino. Tapi kalau naik ojek, air putih. Saya alhamdulillah ke Pengadilan Tinggi ini teh manis. Teh. Nah, itu berarti agak tinggi sikit. Itu standar manusia itu memang melihat benda tadi. Maka banyak orang sekarang tergantung kepada benda. Merek handphonenya, segala macam. Ustaz Somad ngomong aja ceramah, jangan tergantung kepada benda. Tapi handphone dia mahal juga. Handphone saya apa adanya, udah retak pun ujung-ujungnya. Jadi jangan pernah menggantungkan kepada benda, karena efeknya itu akan luar biasa sekali. Ada pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina, dipegang oleh orang Yahudi. Dia mau menyerahkan kunci Palestina ini kepada khalifah. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Aku mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis nih, tapi dengan syarat Umar bin Khattab itu mesti datang mengambil kemari. Ya, kata umat Islam, Umar akan datang ke Palestina dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bayangan si Yahudi tadi, Umar bin Khattab itu akan datang dengan baju jubah sutra yang besar, megah, mewah, kereta kencana, pengawal sejauh mata memandang. Maka dia siap-siap udah megang kunci. Mana Umar bin Khattab yang katanya gagah, perkasa, hebat, penguasa semesta itu? Mana dia? Tiba-tiba dari kejauhan nampaklah seekor keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari lebih kecil keledai. Lalu kemudian lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Umar bin Khattab naik keledai ganti-gantian dengan hamba sahayanya berdua. Kadang-kadang Umar di atas, hamba sahayanya di bawah. Kalau capek, hambanya di atas, Umar di bawah. Pas mau masuk ke pintu Palestina, kebetulan waktu itu jamnya jatah Umar di bawah, hambanya di atas. Sampai ke situ, bertanyalah pendeta Yahudi tadi, mana Umar bin Khattab itu antara kalian berdua? Inilah dia Umar bin Khattab. Terkejut dia, agama apa yang mengajarkan orang tidak menggantungkan diri kepada benda? Kalau kita dihormati orang karena mobil kita, nanti mobil itu dijual, kita tak dihormatinya lagi. Kalau kita dihormati orang karena pena kita harganya 10 juta, hilang pena itu 2 hari 2 malam kita menangis. Kalau kita dimuliakan orang karena benda jam tangan kita, ketika jam itu tak lagi melekat, inilah yang membuat orang banyak kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Dulu ketika benda itu masih melekat di tangan, dimuliakan orang, disanjung orang. Tapi ketika tidak, Ustadz sendiri bagaimana mengantisipasi diri Ustadz supaya tidak terikat dengan benda-benda itu? Yang pertama, bahwa kita mesti sadar lahir ke dunia ini tidak membawa benda. Saya mohon maaf tidak mau mendikte Bapak Ibu, hanya sekedar bertanya, yang lahir bawa jam dinding ada? Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kau keluar dari perut ibumu, kau tak bawa apa-apa, kau tak punya apa-apa. Allah tak mengatakan la tahmiluna syai'a, tapi Allah mengatakan la ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa. Jangankan benda, pengetahuan yang di dalam pun tak ada di bawah. Jangankan pengetahuan tentang hukum pernikahan, kompilasi hukum Islam Indonesia, nama pun tak tahu. Saya ini Abdul Somad kan karena dikasih. Yang lahir sudah bawa plakat nama. Tak ada. Nama kita pun dikasih orang. Betapa sombongnya kita dengan benda-benda yang melekat pada diri kita hari ini. Tapi Ustaz Somad kami tengok pakai baju mahal, dikasih orang. Pergi ke Yogyakarta, singgah ke toko batik kami, Pak Ustaz, boleh, kata saya. Pakai Pak Ustaz, pakai. Setelah dipakai di fotonya, rupanya untuk baliho. Pergi ke Jambi, jumpa Bupati Tanjung Jabung Timur. Kemarin, alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang tak sanggup lagi penjahit-penjahit kami di kabupaten itu untuk mencetak batik-batik ini. Dulu tak laku Ustadz, setelah kami pajang foto Ustadz baliho besar-besar, tak sanggup penjahit itu lagi sekarang, permintaan banyak. Alhamdulillah, kata saya, saya senang Pak Bupati. Tapi ada yang mau kami sampaikan Pak Ustadz. Apa tuh Pak? Royalti belum bisa lagi Pak Ustadz. Kalau kita terikat dengan benda, pergilah saya ke mall SK. Sampai di atas saya tengoklah harga baju, 500 ribu. Mahal ini. Turun saya ke lantai bawah, diskon 100 katanya. Saya beli yang 100. Saya beli 5 biji. Saya pakai, dipuji orang, bagus ya katanya. Di situ saya paham bahwa bukan bajunya, tapi yang memakainya. Jadi kalau adalah budget Bapak Ibu 500 ribu, beli sajalah baju yang 100. Yang 400 itu belikanlah 8 sak semen. Itu lebih bermakna. Dan andai baju itu hilang dicuri orang di jemuran, kita tak terlalu bersedih. Ustaz, baju Ustaz hilang. Alah, 100 ribu. Kami sangka 500, kalian aja baik sangka. Husnuzon. Keterikatan kepada benda-benda ini luar biasa, Bapak Ibu. Saya terus terang di depan ibu-ibu kalau cerita gelang dengan cincin, takut saya ibu tersinggung. Tapi karena kita udah lama kenal, saya yakin tak tersinggung. Saya udah bolak-balik ke kantor nih. Adalah jamaah kita, kata dia gini. Ustaz, kakak kami itu waktu meninggal, cincin, gelang, subang, rantai, antingnya satu cuci tangan. Kenapa? Karena dia menggantungkan dirinya pada benda. Kalau benda itu dia pakai, PD-nya naik. Kalau benda itu dia pakai, pergi dia undangan, mendongak dia. Tapi kalau benda itu tak ada, dia macam anak ayam kena minyak lampu. Kalau pernah Bapak Ibu menengok anak ayam. Lalu saya tanya, kemana? Mana sekarang Ibu itu? Meninggal Pak Ustaz. Allah maafillah, warhamha, wa'afiha, wa'afu'anda. Dimanalah gelang cincin rantainya itu sekarang? Habis dibawa lakinya Pak Ustaz. Itu yang laki-laki model seperti itu tak ada di PTA. Ya, maksud saya Ibu tak usah khawatir, tak usah cemas. Efek dari menggantungkan diri kepada benda. Tapi Ustaz kami tengok pakai benda juga, peci Ustaz lain dari yang lain, dikasih orang. Tulisannya apa bacaannya itu Pak Ustaz? Sebelah kanan Muslim United, sebelah kiri Sedulur Saklawasi. Sedulur saudara, saklawasi selamanya. Kenapa bahasa Jawa? Orang Jogja ngasih. Cincin Pak Ustadz dikasih orang juga. Tengoknya saya batu. Saya kumpul-kumpulkan batu itu hampir 200. Takut pula saya jadi penyembah batu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terikat kepada benda, karena keterikatan pada benda ini bahaya, merusak integritas, dan ketika kita mati dia tinggal semua. Tinggal. Maka beberapa cincin itu saya lelang. Daripada saya bawa mati, bagus saya lelang. Kami jual lah cincin batu rubi di Hotel Madani Medan depan Istana Maimun. Terjual cincin Ustaz Somad batu rubi 50 juta. Dipakai orang perempuan, suaminya dari Belanda. Pakainya. Mantap kata saya. Semua duit 50 juta ini untuk pembangunan pondok pesantren tahfiz Quran. Karena itulah yang akan mengalir. Dibaca orang Quran satu hari, dua juz, satu bulan, khatam dua kali, satu tahun 24 kali. Itulah yang mengalir. Adapun kita pakai dia ke mana-mana, maka sesungguhnya keterikatan pada benda ini amat sangat merusak. Dari mulai harga baju, jam tangan, cincin, gelang, rantai, peci, mobil, dan lain sebagainya. Habis 20 menit. Yang ketiga, kita kalau ceramah di WBK itu memang mesti-mesti detail, karena tak boleh ada korupsi sikit pun, termasuk korupsi waktu. Wah, itu luar biasa. Poin yang ketiga adalah, jangan sampai cinta habis untuk makhluk Allah. Kalau sampai bapak menghabiskan cinta bapak untuk ibu, tiba-tiba ibu itu berpindah ke lain hati, gelap dunia ini Pak. Begitu juga sebaliknya, ibu jangan terlalu habiskan cinta ibu ke bapak. Karena kalau sampai nanti bapak ini direbut pelakor, wah ini judul ceramah Ustaz ini provokasi ini, merusak ini. Makanya dalam hadis dikatakan, habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Benci dan cinta tempatnya sama, sama-sama dalam hati. Maka berapa banyak orang pagi benci petang sayang, petang benci malam cinta, dan lain sebagainya. Maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah. Kenapa ibu cinta ke bapak? Karena dengan cinta ke bapak bermanfaat. Innama huwa jannatuki wa naruki. Nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad. Bu, kata Allah, innama huwa, bapak itu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, dia bisa jadi neraka. Jadi ibu cinta ke bapak, kenapa? Karena Allah. Cinta ibu sama bapak, so sweet Pak Ustaz. Apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah nerakaku. Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak. Jadi cintanya kenapa? Karena Allah. Pagi ini saya diminta untuk menasehati seorang ibu yang kehilangan anak, sedang lucu-lucunya hafal Quran 5 juz umur 6 tahun. Apa pukulan tak berat itu? Diminta saya menasehati ibu itu, sementara anak saya seumur itu juga.

Makanya dalam hadis itu sudah dikunci, innallaha thayyibun, Allah itu maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang tak suci tak diterima Allah. Kau sedang apa tuh? Mencuci. Mencuci itu baik, tapi ternyata airnya air kencing. Mana bisa mencuci pakai air kencing? Mencuci mesti pakai air mutlak, air suci, tahir. Berwudu dengan air tahir mutahir, suci dan mensucikan. Kalau tidak, maka tak diterima. Saya mohon maaf juga kepada Bu Suci kalau ada yang menonton. Habis 30 menit. Poin yang keempat. Poin yang keempat, kalau kita mau jaga integritas ini adalah bahwa semua yang kita makan itu akan menjadi darah daging. Gaji, pendapatan. Ustaz Somad, yang kami keluarkan zakat ini apakah gaji saja Pak Ustaz? Semua, saya bilang. SPPD, uang sifat, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk. Total semua dapat 10 juta, 2,5%, 250 juta. 1 juta 25 ribu, 1 juta 25 ribu, 10 juta 250 ribu. Dapat 100 juta, 2 juta setengah. Dapat 1 miliar, 25 juta. Semangkok nasi lemak. Saya tak setuju kalau nasi lemak, apa Ustaz? Okey, ketupat gulai paku. Tak usah kita permasalahkan masalah ini. Lalu kemudian semangkok bakso dibeli dari duit haram, disuap dengan doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Berubah dia ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, dia tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Turun Abdul Somad dari Masjid An-Nur, tegak di bawah, di atas timbangan. Timbangan duduk. Jamaah-jamaah silakan naik. Wah, tentu Ustadz duluan. Ustadz tuh selalu terdepan. Pas giliran undangan, makan, Ustadz dulu. Pas timbangan, Ustadz dulu. Begitu juga waktu saya masuk ke rumah sakit umum Arifin Ahmad. Masuk ke ruang ICU. Saya dulu dipakaikan mereka baju. Masuk. Bapak tak masuk, kami di luar aja Pak Ustaz. Begitu saya keluar saya tanya, kenapa saya aja masuk? Di situlah penyakit menular tuh Pak Ustaz. Sampai hati jamaah. Naiklah saya ke atas timbangan tadi, rupanya di atas timbangan tuh ada 10 knot. Diletakkan kaki jari-jari ini, langsung keluar ada datanya. Kolesterol, gula darah, canggih timbangan ini. Bisa dibacanya tapak kaki kita. Lama sih temenung, Bu, Pak. Terpikir saya, andai nanti di akhirat ada juga timbangan model macam itu naik, setelah itu keluar tulisan print out-nya, Abdul Somad, berat kau 50 kilo, yang halal 10 saja. Padahal selama ini doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kadang cerita tentang neraka ini banyak orang tersinggung. Alah, cerita-cerita neraka macam dia dijamin tak masuk neraka aja. Kita kan berharap. Tapi saya yakin di PTA ini tak ada tersinggung karena di sini memang sudah wilayah bebas korupsi. Cuman masalahnya acara ini kan ditonton webinar seluruh Indonesia. Di daerah-daerah kalian yang di luar sana belum jamin ini. Kalau kita raba, pipi kita tak sakit, berarti tak ada jerawatnya. Yang sakit itu cuma yang punya jerawat dan yang berbisul aja. Jadi kalau ada orang balik dia ke rumah, aku tersinggung dengan ceramah Ustaz tadi. Berarti kau berjerawat, berbisul. Yang dibahasnya empat itu aja. Selingkuh, narkoba, korupsi, emosi. Apa empat-empat itu ada pada dirimu? Kalau tak ada, tak akan tersinggung kita. Itu maka ibu-ibu di PTA bukan baru nih senyum-senyum aja. Kenapa? Mereka bersih. Tak ada itu dalam diri dia. Yang tak senyum saya tak tahu, orang pakai masker. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selalulah itu kita pikirkan bahwa ini duit haram. Ceramahlah saya. Pas ceramah, Ustaz ini ungkapan terima kasih kata dia. Iya, kata saya. Biasa orang kadang kasihnya koper, begitu dibuka ditengok isinya kapal selam dari Palembang, tempe kapal selam. Buka mata minum cukup. Saya tengok paling-paling ini kerupuk, kadang kerupuk, tapi sekali ini lain. Saya buka, saya tengok duit. Berdebar saya, mau diambil. Tak masuk akal, masa ceramah satu jam duitnya sebanyak itu? Mau tak diambil, mubazir. Mubazir ini. Tapi terpikir saya, lu kuambil, kubelikan ke beras, makan haram anakku. Datang setan berbisik, belikan aja ke mobil. Akhirnya saya serahkan ke masjid. Untuk pembangunan masjid, habis, tak ada. Makanya saya pribadi tak ada. Aku bayangkan orang, coba lah tengok situ tulis, wow, Ustadz Somad, ada Ustadz rumah orang dari emas dindingnya. Tidak. Kenapa? Karena saya selalu berpikir bahwa kalau saya mati nanti, dan memang saya yang meletakkan almarhumah emak ini ke liang lahat, saya langsung. Saya letakkan ke liang lahat, saya ambil tanah bulat-bulat itu letak ke tengkuknya. Karena kalau tak diletakkan tanah di tengkuk itu, jasad itu terlentang lagi. Diletakkan di tengkuk, hadapkan muka. Orang meninggal tuh, Bu, meninggal tuh, Pak, hidung ini ditempelkan ke dinding. Ini dinding, hidung itu tempel. Bapak Ibu kalau mau merasa di liang lahat, nanti malam tidur, letak di dinding. Tempat tidur saya menempel ke dinding. Jadi kalau saya tidur malam, saya menghadap ke dinding, hidung saya tempelkan ke dinding, beginilah aku mati nanti. Supaya kita ingat betul. Kadang ceramah ini tak masuk lagi ke telinga, termasuk saya. Siapa mau menceramahi saya? Sengaja saya pakai topi, pet, pakai baju kaos, datang saya mau mendengarkan ceramah. Kita ini tak boleh hanya menceramahi orang, kita mesti dengar ceramah. Tahu kita rasanya diceramahi orang. Jadi saya mau dengar lah ini. Dengar. Apa kata pengurus masjid? Karena kebetulan hadir bersama kita Ustadz Abdul Somad, maka kami mintakan supaya memberikan kultum. Astagfirullah. Saya tak pakai peci, saya bilang. Pakai peci saya. Akhirnya buka tapi pakai peci. Pecinya tak masalah, baunya yang luar biasa. Jadi saya, yang menasehati saya itu adalah, nah itulah. Makanya saya usahakan dalam sebulan itu paling tidak sekali mengantar jenazah ke kubur. Karena itu lagi yang bisa menasehati. Orang di rumah makan itu, Bu, Pak, banyak yang tak selera makan. Kenapa? Itu tiap hari dia tengok. Tanyalah orang rumah makan. Begitu juga dengan desainer-desainer pakaian, pemakeup artis-artis itu, yang tiap hari jumpa perempuan. Banyak yang tak berselera lagi menengok perempuan. Iya, begitu juga bahayanya orang yang berkecimpung di dunia agama ini. Sehingga nasihat itu bagi dia cuek aja, tak masuk lagi. Termasuklah orang di pengadilan tinggi agama. Tapi yang belum dapat WBK. Kalau udah dapat itu udah luar biasa. Saya kalau yang live, kayak kalau yang live langsung di sini nih tak perlu saya khawatirkan. Yang khawatirkan yang webinar-webinar nih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang selalulah kita pikirkan makanan kita ini. Atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makananmu karena itulah sebab-sebab doamu dikabulkan atau tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Habis 40. Masuk 50. Apa yang Ustaz tengok dari tadi? Jam. Jam. Kalau untuk bahan ceramah, insya Allah saya tak ada tulisan lagi. Itu aja udah tiap hari saya ceramah. Masuk yang kelima, poin kelima. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu kan tangan. Kenapa pula kata dia ubun-ubun?

Wahlul uqdatam min lisani, lancarkan bicaraku, lidahku supaya jangan patah-patah, supaya aku ngomong itu sampai ke hati orang. Waj'alli waziram min ahli, kasih aku penolong. Nabi Musa ini, Nabi Musa aja minta penolong, mesti ada kawan menolong. Kasih aku penolong, siapa itu? Haruna akhi, Harun saudaraku, kata Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu di kantor ini udah tak perlu lagi, karena udah ada ya doa Nabi Musa. Harun akhi. Betul. Masuk saya ke ruangan Pak Dr. Harun SHMH, saya tengok piagam penghargaan dari Menpan. Kalau orang dihargai oleh institusinya sendiri dari atasannya biasa. Tapi kalau Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara, dari semua dinas, institusi, lembaga, negara diberikannya itu kan prestasi luar biasa. Kenapa tak ada yang bertepuk tangan? Islam itu ada namanya punishment, ada hukuman. Tapi Islam juga ada yang namanya reward. Itu ajaran Islam. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Dan orang yang istiqomah, konsisten, ada lagi rewardnya yang luar biasa. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah. Tsumma istaqamu, istiqomah dia, konsisten dia, tidak jatuh dia, justru naik ke atas dari WBK menjadi WBBM, maka Allah berikan tempat yang paling tinggi. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta berdoa kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, surga jannatul. Sama macam kita jualan barang, berapa kita tawarkan harga? 100. Ditawar orang 90, kita masih untung. Maka minta surga itu minta firdaus. Ini kadang ada orang doa, ya Allah, masukkan aku surga kaki limanya pun jadilah. Sikit lagi itu ke neraka. Kita minta yang tertinggi itu, tapi syaratnya tentu istiqomah. Dan kita bisa istiqomah kalau berjamaah. Itu tiga itu mesti sepaket. Hijrah, setelah hijrah istiqomah, setelah istiqomah husnul khatimah. Kenapa orang tidak husnul khatimah? Karena tidak berjamaah. Kenapa orang tidak berjamaah? Kenapa orang tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah dan tidak hijrah. Maka saya selalu ada sahabat, sahabat Uwas, sahabat-sahabat saya. Saya kelola ini sahabat-sahabat ini. Ke UIN IAIN, waktu itu namanya IAIN Pekanbaru, UIN IAIN Suska. 96 saya masuk, tak selesai. Setahun kuliah pindah ke Mesir, kelola. Di Mesir pulang ada angkatan, kelola. Aliyah juga begitu. Kelas 3 Aliyah, Nurul Falah, Air Molek, Indragiri, Hulu, Riau. Ada alumni. Maka saya masuk di alumni ini. Kelas 3 di Nurul Falah, Air Molek. Kelas 2 di Muallimin Al-Wasliyah. Kelas 1 di pesantren Darul Arafah. Sekarang 3-3 sekolah ini mengakui saya alumninya. Tahun lalu saya ceramah bulan Februari di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Diundang saya ceramah. Saya waktu itu cemas juga di situ, karena dulu saya sempat di UKM itu 2 semester. Dan seingat saya, harga 1 semester Rp1.800. Saya baru bayar setengah. Jangan-jangan ini diundang ini mau mereka tagih. Di depan profesor-profesor, datanglah seorang profesor mengatakan, ada definisi baru tentang alumni, katanya. Alumni, alumni, gitu. Bahwa sesiapa sahaja yang belajar selama 4 hari, pokoknya saya masuk lah, maka dia sudah dianggap alumni. Dan Ustaz Abdul Somad merupakan salah seorang daripada alumni UKM. Tepuk tangan semua. Saya lah yang paling bahagia waktu itu. Bersahabat. Jadi kalau saya datang di mana-mana itu, saya menganggap sahabat. Begitu juga dengan saya ceramah di sini bersama sahabat. Kalau ceramah yang betul-betul orasi dengan orang lain, kan tak begini bunyinya. Tentu kita jaga wibawa kita kan. Karena ini kan macam ngobrol aja, macam cerita. Singgahlah saya ke rumah seorang ibu tua. umurnya hampir 80, profesor doktor. Saya selalu dengar ceramah ustadz, saya senang, saya amalkan, dan lain saya senang, terus cerita. Kemudian anaknya mengatakan, ceramah itu ada tiga, Ustaz Somad. Yang pertama, ceramah orator, orasi. Itu adalah monolog, sendiri dia saja. Yang kedua adalah ceramah yang model drama. Dihafal teksnya, lalu dia seperti orang di atas pentas sedang berdrama. Yang ketiga adalah model ceramah dialogis, seperti bercerita dengan jamaah. Ustaz Somad, penilaian saya pada ceramah model dialogis. Ustadz seolah-olah sedang bercerita dengan jamaah, kata dia. Saya pun mengangguk. Padahal waktu itu saya baru paham, baru itulah baru saya paham. Saya lebih mengedepankan dialog dengan orang. Makanya setiap kajian itu selalu saya buka tanya-jawab. Supaya apa? Supaya ada dua arah. Tapi beda menegur jamaah dengan menegur ustadz. Kalau ustadz menegur jamaah, depan orang banyak. Tapi kalau jamaah menegur ustadz, tak bisa. Dia mesti empat mata. Ustaz, ada yang mau saya sampaikan. Apa itu? Ada foto yang mau saya tunjukkan. Mana dia? Ini. Oh, tahu Ustaz salahnya di mana? Iya, peci saya miring. Ternyata peci kita miring pun kita tak tahu kalau tidak dikasih tahu orang. Saya selalu mengalami itu, maka selalu saya luruskan. Peci kita yang di luar kepala kita miring pun kadang kita tak tahu. Apalagi yang ada di isi kepala kita miring. Orang lain yang meluruskan. Maka saya berterima kasih sekali kalau ada kawan-kawan mengingatkan. Kadang-kadang dari ujung-ujung dia kasih tahu. Oh, berarti waktu udah habis. Ya, kadang batuk dia kadang-kadang. Tadi jam saya mulai 10.25, sekarang 11.21. Kita kalau ceramah di WBK itu per detik itu kita itu. Oh, nah hisapnya itu halus. Maka saya tadi sampai kemari jam 9:30. Acara jam 10, 9:30 sudah datang. Saya dulu waktu mau baru pulang, Bu, Pak, pulang dari Mesir. Dulu kami ketika belajar di Maroko, tempat saya belajar namanya Darul Hadis. Itu kalau kita jalan di belakang dosen, duluan dosen itu masuk kelas, tuh dikuncinya, yang di belakang dia tak boleh masuk. Maka begitu pulang saya jadi dosen di UIN, saya terapkan itu. Masuk saya kunci. Saya aja sendiri di dalam. Lama-lama saya berpikir, sesudah sebulan, dua bulan, dua kemungkinan. Kalau aku tak bisa merubah mereka, aku yang berubah ikut macam mereka. Akhirnya setiap jadwal jam 8, 8.15 saya datang. Karena kalau saya datang jam 8, tak ada orang. Sudah begitu. Maka disiplin yang ada di PT Pekanbaru ini mesti diterapkan di seluruh kampus, kantor. Mesti mengikut seperti ini. Kantor-kantor lain datang, mesti dibanding. Aku sampaikan kepada kalian yang belum dapat WBA, wahai webinar dimanapun berada. Maka datang kemari bagaimana supaya bisa dapat. Tapi yang sudah WBK tadi pula, jangan sampai hanya puas sampai di WBK, mesti ada peningkatan. Kalau masalah prestasi, kita mesti lihat. Kalau dalam masalah ibadah, kita mesti lihat ke atas. Tapi kalau masalah dunia, berapa banyak orang naik mobil mewah harga 2 miliar mengeluh, kata dia, Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena kepalanya melihat ke atas temannya yang naik pesawat pribadi. Tak ada harga mobil ini yang naik pesawat. Ah ya, waktu naik pesawat pribadi itu, Pak, dijemput ke Pekanbaru. Wah, di foto, di share. Wah, maaf pun komen. Hebat ya, kata dia. Dia tak tahu awak naik sampan ke Talang Mawang. Begitulah kalau kita ini selalu mendongak ke atas. Tapi kalau memandang ke bawah, datang syukur kita. Orang tidak akan sampai pada derajat syukur kalau dia tidak pernah mau melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh berbagai macam jenis model manusia. Saya termasuk orang yang susah menangis. Banyak orang menangis. Sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Saya susah. Makanya pernah saya disuruh membimbing i'tikaf. I'tikaf itu kan mesti menangis malam. Udah saya muhasabah, ya Allah, begitu banyak, tak ada menangis. 10 menit, udah tak ada menangis. Lama-lama, menangis saya, kenapa orang ini tak bisa menangis? Ya Allah, kenapa lah orang ini tak menangis? Akhirnya menangis juga orang. Saya cuma susah menangis. Tapi ada masanya saya ceramah di Panam. Itu memang dari mulai masjid itu sampai pulang tak berhenti tangis. Maaf, maaf, maaf, beribu maaf. Putus dua tangannya. Putus. Tapi doanya lama. Pas di depan saya dia sholat. Hancur hati saya menengok. Kenapa tangan dia putus tapi doanya panjang? Tanganku lengkap. Berdoa di bahkan tak berdoa lagi. Kanan kiri pur ke kantin. Jadi kadang memang kita ini kurang bersyukur. Efek dari kurang bersyukur itu kita tidak menganggap bahwa hidup ini nikmat. Kita tak menganggap ini nikmat. Makanya kalau ada jamaah mengatakan, Ustaz enggak capek naik pesawat ke Surabaya, habis itu ke Jakarta, habis itu ke Medan, habis itu ke Makassar. Selalu tuh banyak jamaah yang komen gitu. Ustaz gak capek? Dalam hati saya, kan cuma duduk di pesawat. Dulu ke Pasir Pangarayan, 4 jam. Ke Bagan Siapi-Api, 7 jam. Ke Tembilahan, 7 jam. Belum lagi jembatannya. Cuman tak saya sebutkan itu. Kalau saya, biar nampak bergaya sikit kan. Jadi apa yang dilihat orang suatu kesulitan itu belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan kita dulu. Saya selalu mengingat-ingat itu. Saya selalu mengenang-enang itu supaya saya bersyukur kepada Allah. Saya tulis itu. Ada buku diary yang selalu saya baca. Saya tulis. 2009 sampai ke Pekanbaru, pembagian jadwal ceramah, asar jam 4 ku survei tempatnya. Masuk jalan Garuda Sakti, ujung belok kiri, habis aspal, jalan tanah, lampu 5 watt. Nah, disitulah jadwal. Supaya datang syukur kita kepada Allah SWT. Foto pun begitu. Foto itu saya simpan. Foto saat-saat susah, saat-saat sulit. Supaya kita bersyukur kepada Allah SWT. Saya hari ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya masa lalu, yang sehari ini diangkat Allah derajatnya dan dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Dengan bersyukur itulah Allah akan menambah nikmat iman Islam kita. Kita menjadi istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. 11.27, korupsi 2 menit. Masya Allah. Saya kembalikan ke moderator, MC, host. Kalau ada pertanyaan, saya jawab. Kalau tak ada pertanyaan, kita berdoa. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dan sahabat sekalian yang saya cintai, suatu anugerah yang luar biasa ini dapat bertemu langsung dengan Pak Ustaz. Saya tidak spesifik menanyakan materi tadi, namun sudah sangat membantu. Insyaallah akan kita coba perdomani dalam perjalanan ke depan. Sedang dalam konteks yang makro nih Pak, di dunia dakwah, betapa banyak mubalik-mubalik kita berguguran dalam tanda kutip oleh kena pola-pola dakwah yang terlalu frontal. Di sinilah letak khususannya Ustaz Abu Sumar, tegas, keras, tapi tidak kasar. Nah, bagaimana kira-kira ke depan sehingga banyak kader-kader potensial layu sebelum kembang, padahal menciptakan orang sekelas itu lama waktunya. Kita sedih sekali. Nah, termasuk juga fenomena terakhir ini, Ustaz-Ustaz kita seperti yang disampaikan Pak Ketua ini jadi target. Kita kurang cerdas, kadang-kadang kurang lihat. Padahal Rasulullah itu kan di samping berakidah juga bersiasat. Ada contoh kecil yang kita sama-sama paham. Di malam hijrah itu contohnya, kisahnya kisah sederhana sekali. Di malam hijrah itu Ali disuruh tidur di tempat tidurnya. Ada sekedar itu, tapi luar biasa pesan itu. Jangan main. mengenai tentang promo yang mudah dipatahkan orang. Belum apa-apa sudah terbaca gerak kita. Orang lain apa yang tidak direncanakan untuk menghancurkan Islam, tapi tak terdeteksi oleh kita. Ini perlu juga. Dan saya bangga Bapak mempunyai yayasan dari 35 kader di sana. Mudah-mudahan Bapak bagilah tipsnya bagaimana dakwah kita ke depan lebih nyaman, aman, bersahabat, humanis, tapi tegas dan keras, tidak kasar gitu. Tapi kalau kita dipancing oleh orang lalu kita terjebak, ada di kita Zani aja yang dipasang orang kita terjebak. Kasihan kadar-kadar terbaik, padahal itu mahal sekali. Aset-aset kita berada di balik tradisi. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ceramah Ustaz sangat bijak dan menjadi konsumsi kami. Alhamdulillah. Benar disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Jadi betul, karena di sini juga banyak da'i ini. Jangan terjebak dengan pancingan orang, lalu kadang-kadang layu sebelum rumah. Terima kasih Ustaz, cuma itu dan kami doakan warga PTA seluruh jajarannya. Kemudian Pak Ustaz Abdul Somad segera melaksanakan sunnah rasul berikutnya. Kalau punya waktu, saya panaskan hadir di pengajian tinggi agama. Mau kita dari Papua, saya kan. Dari Papua ada jumpa juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mempersiapkan jawaban untuk yang pertama tadi, tapi karena penutupnya itu kurang hilang, hilang bahan tuh jadinya. Daripada ayah namun di sini juga ada. Insya Allah doa orang-orang soleh dikabulkan Allah SWT. Kita ketika sedang berada di alam medsos itu, kita keluar dari alam nyata. Bapak ibu mau tak mau, suka tak suka, coba rasakan dengan perasaan ketika masuk ke dalam alam Instagram, komen di YouTube, di Facebook, itu seolah-olah kita sedang berada di dalam alam yang tersendiri. Tapi ketika handphone kita matikan, kita kembali ke alam sadar kita. Jadi banyak kita yang terpicu, terpukau, tersihir dengan medsos, lalu kemudian keluarlah sumpah serapah antah berantahnya, dan jejak digital amat sangat kejam. Memang saya selamat itu karena pertolongan Allah, karena doa-doa orang-orang soleh, doa-doa termasuk Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi juga tidak terlepas dari ikhtiar kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya saya tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut partai. Hanya menyebut sifat. Hanya menyebut tabiat. Nah, itu maka sulit orang untuk, tapi saya tak mau takabur. Bisa jadi nanti keceplosan terlepas pula kan. Tapi salah satu usaha. Jadi insya Allah da'i-da'i muda kita ada di IKMI itu Pak. IKMI Pekanbaru 600 ustadznya. MDI 1000. Jadi MDI dan IKMI saya sudah 1600. Belum lagi IKADI, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Belum lagi ustadz yang tidak terikat dengan organisasi. Maka bisa jadi ustadz di Pekanbaru 3000 ustadz. Dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru 1.200.000. Jadi perlu memang pelatihan-pelatihan supaya selamat dari jeratan hukum, selamat dari UU ITE, selamat dari macam-macam. Tapi yang paling jelas kalau kita ambil sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika tahun ke-6 hijrah Nabi pergi dari kota Madinah menuju Makkah. Waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab masih berkuasa, Abu Sufyan. Lalu kemudian ketika Nabi akan masuk, mereka tidak kasih masuk. Berhentilah mereka di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, 22 km dari pusat kota Makkah. Dibuatlah sebuah perjanjian tahun ke-6 yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian di situ ada tanda tangan Muhammad Rasulullah. Apa kata orang kafir musyrik? Kalau engkau Rasulullah, tak mungkin kami melawan engkau. Lalu kata Nabi kepada Ali, hai Ali, buang Rasulullah itu ganti dengan Abdullah. Muhammad anak Abdullah, Muhammad adalah hamba Allah. Artinya apa? Ada strategi yang dijalankan oleh Nabi SAW. Tidak hantam kromo, bantai saja, Apa kata pesan Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. Sekarang banyak pejuang-pejuang matanya rabun. Kalau engkau melihat singa menampakkan giginya, jangan kau sangka dia sedang tersenyum. Itu bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi memang mesti berhati-hati, antisipasi, mesti ada mengingat nasihat orang. Dan saya kalau ketemu dengan ulama, dengan kiai, dengan tuan guru, apa masukan-masukan untuk saya, ada kawan-kawan ceramah di advokat, pengacara, apa ya, mereka sampaikan semua. Tapi balik lagi kepada, kalau kita sudah berusaha optimal, terjadi juga qadarullah. Tapi kalau kita tidak ada usaha, maka sesungguhnya itu adalah hukum sebab dan akibat. Jadi pertanyaan Bapak sekaligus juga sebagai pengingat-pengingat untuk saya, supaya kita menjalani ini. Intinya hidup ini tidak pernah ada selesai as-sirat bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Itu sudah sunnatullah. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bapak Ibu, kalau kebetulan ada teman yang kira-kira selalu mengganggu, katakan begitu. Aku sabar menghadapi engkau, karena memang sudah begitu dari dulu. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Nabi, ada Abu Lahab, ada aku dan ada kau. Terima kasih, jazakumullah. Ya. Masya Allah, tabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang sudah sampaikan. Saya satu, pada tadi tentang kita tidak boleh terikat dengan benda, termasuk dengan pakaian, termasuk dengan semua. Tapi saya ada menghafal, tapi ini saya kurang hafal apakah hadis atau maksud kita. Iya. Lubusukum kiramukum pabrolius, ulumukum kiramukum bakdalius. Di sini kaitannya adalah tentang kita harus menjaga wibawa pakaian, wibawa penampilan, supaya di situ ada kemuliaan. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaian kamu adalah kemuliaan kamu sebelum duduk. Andai saya datang ceramah ke PTA ini tadi pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm, naik motor, saya parkir ke depan, saya masuk ke dalam, lalu saya sapa, assalamualaikum guys. Kira-kira menurut fikih salahkah itu? Tak salah, karena aurat minas surrati ila rukbah, dari pusat ke lutut tertutup, tak salah. Tapi secara etika, karena Islam ini isinya tiga. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, hukum halal haram, yang ketiga adalah akhlak. Inilah yang diambil dari hadis Jibril, iman, Islam, dan ihsan. Saya kena pada pasal 3, pasal ihsan. Lalu kemudian tentang pakaian, ada seorang ulama besar di Alexandria, Iskandaria, 200 km dari Kairo, namanya Syekh Muhammad Abdul Ba'is, ahli hadis. Saya datang ke majelisnya, sorbannya bersih, ganteng, wajah, jubahnya dua lapis, jubah di dalam putih, jubah di luar hitam, duduk dengan wibawanya. Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaianmu adalah kemuliaanmu sebelum engkau duduk. Lalu kemudian ada seorang mahasiswa Indonesia bercerita bahwa suatu ketika istri Syekh Muhammad Abdul Ba'ith sakit, maka datanglah pelajar Indonesia ke rumah membantu mencucikan pakaian Syekh.

Sebagai seorang istri yang bekerja setiap hari, apakah wajib mencium tangan suami setiap pergi kerja? Ya Allah. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, pertanyaan dari Ibu Wirdatul Jannah. Wirdah, wardah artinya bunga mawar. Jannah itu surga, bunga mawarnya surga. Jadi laki-laki di Pekanbaru ini yang belum masuk surga tapi sudah dapat bunga mawar surga, suami ibu. Jadi kalau kita lihat ayat yang dibacakan disuruh kua baca, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak disebut wa'ashiruhunna bil hasan, wa'ashiruhunna bil tayyib, wa'ashiruhunna bil khair. Tapi disebutnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Bagaimana menghormati orang menurut tradisi di daerah itu, begitulah. Jadi saya ceramah di Kalimantan, turun dari airport dikasih mereka golok panjang. Saya tak tanya, saya pegang aja, saya tak tanya. Masa kita profesor bertanya kan? Nampak betul bodoh kita kan? Saya pegang aja. Lalu di depan tuh ada dua orang membawa tebu hitam. Lalu dia kasih tahu, Ustaz, potong tebu ini sekali mesti putus. Wah, kecil lah kita banyak menebas diri ya. Saya potong. Lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat, disambut yang punya rumah makan sederhana, disambut dengan tari-tarian. Sebelum itu mereka datang membawa sirih, bawanya tepak. Saya duluan, saya ambil satu sirih itu, saya masukkan. Pedasnya minta ampun. Pas giliran ke samping gubernur, bupati, dia ambilnya ujung aja sikit. Wow, tak tahu. Kok tahu tentu sikit aja. Tapi udah tetelah, udah tekunya kan. Itu namanya senyum pedas. Lalu kemudian sampai ke Papua, turun pesawat di Sorong. Sampai di Sorong, disambutlah saya dikasih piring besar, gambar burung kasuari, ada saya simpan sekarang di rumah. Disuruh saya menginjak piring itu. Dari potong tebu di Kalimantan, tarian di Sumatera dengan makan daun sirih, menginjak piring besar, substansinya sama. Apa itu? Begitulah menurut local wisdom, kebijaksanaan lokal untuk memuliakan tamu. Cuman caranya. Nah, hampir kesepakatan seluruh dunia bahwa mencium tangan itu adalah bentuk penghormatan. Jadi ketika ibu dulu mencium tangannya, maka sekarang juga cium. Karena ketika ibu berubah, maka hatinya juga akan mengalami perubahan untuk menerima respon itu. Ketika tak dicium, dalam hatinya, ah, mentang-mentang aku udah lisut gitu. Hah? Kan cium tangan tak mesti udah mandi. Walaupun abang tuh belum mandi, cium aja lah tangan dia. Bang, aku belum berangkat dulu. Ini tentang masalah cium tangan. Hampir sepakat semua suku di Indonesia bahwa mencium tangan itu adalah salah satu bentuk kemuliaan. Tak boleh mencium tangan orang karena jabatannya. Adapun mencium tangan karena kemuliaannya, karena ilmunya. Suami dicium karena dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin. Ulama begitu juga. Lalu kemudian tentang masalah sarapan. Saya tak mau ceramah ini dibenturkan dengan Raymond. Hah? Kalau kita berangkat kerja jam setengah, masuk wajib jam 7. Setengah 8. Jam 8. Oh, tak ada alasan untuk tak masak sarapan. Azan subuh di Pekanbaru jam 5 lewat sekian. Habis itu dia bisa masak. Bisa sarapan, lalu kemudian tak ada alasan ketika lambat. Kenapa lambat? Memuliakan suami ceramah Abdul Somad. Saya juga yang kena. Saya tak mau dijadikan landasan. Banyak ibu-ibu yang mendengar ceramah saya, dijadikannya ceramah saya sebagai landasan atas segala kesilapan, kekeliruan dia. Dan banyak pula laki-laki kalau jumpa sama saya, dia foto, dia foto, dia foto, dia simpan 10 foto. Ketika suaminya, istrinya bertanya, abang di mana? Sama Ustaz Somad. Kita belajar agama adalah mencari kebenaran, bukan menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kekeliruan kita. Sehingga agama itu kita jadikan sebagai stempel legalisir. Salah kita dua. Pertama, kita salah. Yang kedua, kita membenarkan kesalahan kita. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril fatihah. Kami mohon kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan surat al-fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, an taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa tuzayyir umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Umurad dunya wal akhirah, urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma ihfazna an kulli su' wa syar, jaga diri kami, hati kami, pikiran kami dari segala perbuatan maksiat. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma dzakkirna minhuma nasina, ketika hati kami lalai, maka ingatkanlah dengan zikir mengingatmu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Wahfazhum min kulli su' wa syar, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'anil ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19 ini ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami, tawil umurahum, berkahi usianya, sahih ajsadahum, sehatkan badannya, wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati mereka ridhamu, semoga mereka beramal hanya mencari ridhamu semata ya Allah. Allahumma akrimna wala tuhinna, muliakan kami dengan iman dan Islam, jangan hinakan kami dengan kekafiran dan kemunafikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima amal kami hari ini sehingga dapat kami bawa sebagai bekal menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisuil khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina. Akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, jadikanlah yang terakhir kami ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selama lebih kurang 1 jam setengah 90 menit kita bersama, banyaklah tutur kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu, Pak Ketua, Pak Wakil beserta seluruh yang hadir. Saya Abdul Somad, hamba Allah yang fakir, banyak silap salah, memohon maaf. Menangkap ikan puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.